Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah karya Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu taala. Kita masih di kaidah yang ke-29 yaitu mereka para pengikut Salaful Ummah, mereka mengingatkan bahaya menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Di antara ayat yang beliau bawakan adalah firman Allah di surat Al-Baqarah, Fa'idha qadaitum manasikakum, maka jika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadzkurullaha, maka hendaklah kalian mengingat Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau lebih hebat lagi. Faminan nas, maka di antara manusia man yakul, ada orang yang mengatakan rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kesenangan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bagian untuknya dari kesenangan akhirat sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mencela orang yang ini konteksnya adalah konteks celaan, mencela orang yang berdoa dan doanya hanya minta dunia saja. Sedangkan orang yang Allah puji adalah sebagaimana lanjutannya di ayat berikutnya, itu orang yang berdoa meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Adapun orang yang doanya kepada Allah, meskipun doa kepada Allah, doanya hanya minta urusan dunia saja, maka dia adalah orang yang tercela. Dan doa, dan orang yang berdoa dengan orang yang berdoa meminta urusan dunia saja, ini boleh jadi ini mencakup dua hal sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di tafsir surat Al-Baqarah, yaitu boleh jadi dia meminta syamilan lil qaul bil lisan wal qaul bil hal. Maka berdoa, meminta atau doa minta dunia saja itu boleh jadi mencakup doa dengan lisan ataukah doa atau permintaan dilihat dari sikapnya. Maka yang pertama adalah berdoa hanya minta dunia bil qaul bil lisan, dengan dengan ucapan lisan saja. Semacam orang yang minta rumah yang indah, mobil yang mewah dan semacam itu. Dan tercakup juga permintaan bil lisanil hal. Yang dimaksud dengan meminta hanya dunia dengan lisanul hal adalah orang yang jika minta dunia maka dia bisa demikian khusyuk. Ketika dia minta dunia, maka pikirannya betul-betul memikirkan apa yang diminta. Dan demikian menampakkan kalau dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika doa minta akhirat, pikirannya kemana-mana, melayang kemana-mana, tidak fokus, tidak memikirkan doa akhirat yang dia panjatkan. Maka ini termasuk man yakulu rabbana atina fid dunya. Ketika disebutkan tentang masalah pekerjaan, tentang masalah rezeki, wah demikian konsentrasi. Begitu ya Allah selamatkan aku dari sesak kubur, itu malah yang dipikirkan mobilnya, kendaraannya, rumahnya. Begitu, ya Allah berilah aku keringanan hisab, itu pikirannya kemana-mana. Namun, ya Allah aku minta istri yang cantik, itu fokus luar biasa. Nah, Maka ini termasuk dalam man yakulu rabbana atina fid dunya. Ini termasuk orang yang hanya minta dunia saja tanpa minta akhirat. Dengan lisanul hal ya. Ya, maka minta hanya minta dunia kepada Allah dan itu kepada Allah itu tercela, apalagi mintanya juga cuma minta dunia dan mintanya kepada selain Allah lagi. Minta hanya minta dunia kepada Allah tercela. Maka lebih jelek lagi sudah minta-minta dunia ditujukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya adalah kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Beliau mengatakan, "Fasahibul bid'ati yabqa sahibah hawan." Maka penggemar bid'ah baik dalam pemikiran ataupun dalam ibadah, maka dia adalah tetaplah dia sebagai pengekor hawa nafsu. Ya'mali hawahu, karena dia bersusah payah, beraktivitas, beramal karena selera dan hawa nafsunya. La dianatan, bukan karena agama. Wa yasduru anil haq alladhi yukhalifuhu hawahu. Dan dia keluar meninggalkan kebenaran manakala kebenaran tersebut menyelisihi seleranya. Fahada, maka orang ini Allah akan berikan kepadanya hukuman karena hawa nafsunya. Dan orang semacam itu berhak untuk mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Dan sebagian ulama salaf menilai fasiknya khawarij dan aliran sesat semisal khawarij. Sebagaimana diriatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau firman Allah di surat Al-Baqarah, beliau tafsirkan dengan khawarij. Wa mayudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah sesatkan dengan ayat permisalan yang Allah buat, tidaklah Allah sesatkan kecuali illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk fasikin khawarij. Fasikin dalam ayat ini. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi, mereka itulah orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah setelah kuatnya perjanjian. Dan mereka memutus berbagai hal yang Allah perintahkan agar disambung. Di antaranya adalah silaturahim. Wayufsiduna fil ard, dan merusak di muka bumi dengan berbagai macam maksiat. Ulaika humul khasirun, hanyalah mereka orang-orang yang merugi. Faqad yakunu hadza qasduhu, maka boleh jadi inilah yang menjadi maksudnya, menjadi niatnya. Lasiyama lebih-lebih lagi idza tafarraqan nasu, ketika manusia berpecah belah, maka dia termasuk dalam rombongan orang-orang yang mencari kedudukan untuk dirinya dan orang-orang yang bersamanya. Maka jika seorang muslim yang memerangi orang kafir, boleh jadi memerangi orang kafir faktornya bukan karena Allah, namun karena mengunjuk kegagahan atau karena fanatisme ataupun karena pamer. Maka muslim yang semacam itu tidaklah tergolong berada di jalan Allah. Maka bagaimanakah dengan para ahli bid'ah, orang-orang yang memiliki paham-paham yang sesat dan menyimpang, yang mereka melakukan pertengkaran dan berperang, bahkan melakukan peperangan demi membela bid'ahnya. Kemudian mereka melakukan itu semua karena unjuk keberanian dan fanatisme. maka tentu lebih jelek lagi. Tentu lebih jelek lagi. Seorang muslim yang bertauhid, yang lurus akidahnya, yang lurus tauhidnya, ketika dia berperang namun karena unjuk kegagahan, maka bukan di jalan Allah. Bagaimanakah dengan orang yang berperang demi membela bid'ahnya, dan itu pun niatnya karena unjuk kebolehan dan kegagahan. Warubama, dan boleh jadi mereka mendapatkan hukuman dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Lali mujaratil khata, bukan karena semata-mata kesalahan yang mereka berijtihad sehingga melakukan kesalahan tersebut. Ya, kemudian beliau juga mengatakan, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, wa katsiran madan, seringkali bercampur pada jiwa keinginan yang tersembunyi, syahwat yang tersembunyi. Yang campuran tersebut berupa syahwat yang tersembunyi tadi, mayyubsidu alaiha, itu merusak jiwa. Sehingga jiwa tadi tidak bisa benar-benar mencintai Allah dan menghambakan diri kepada Allah dan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Sebagaimana perkataan seorang sahabat Nabi, Syaddad bin Aws, beliau mengatakan, wahai orang-orang Arab yang masih ada dan tersisa, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah riya pamer dalam beramal dan syahwat yang tersembunyi, keinginan terselubung. Dan ada pernah ditanyakan pada Abu Dawud Al-Sijistani, apa yang dimaksudkan dengan keinginan terlarang terselubung? Qal, beliau mengatakan, huburiyasa, menginginkan kepemimpinan, menginginkan kedudukan, menginginkan dimuliakan orang, menginginkan dielu-elukan orang. Maka itu seringkali jadi syahwat terselubung, keinginan terlarang terselubung. Kedoknya boleh jadi dakwah, kedoknya boleh jadi amar ma'ruf nahi mungkar, kedoknya boleh jadi menyebarkan ilmu. Namun ada keinginan terselubung di balik itu semua. Karena itu semua ternyata hanya sekedar kedok, karena ternyata yang diinginkan adalah huburiyasa. Gimana orang itu mengeluh-elukan dirinya, memuja-muja dirinya, menghormat-hormati dirinya, gila hormat. Namun kedoknya menyebarkan ilmu agama, menyebarkan kesadaran di tengah-tengah umat, mencerdaskan umat, nah, dan seterusnya. Dari Ka'ab bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, jika dibuat perbandingan, ada dua serigala yang dalam kondisi kelaparan. Kemudian dua serigala ini dilepas di kandang kambing. Ini, maka tentu dia punya daya rusak yang luar biasa. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala tadi tidak kalah dengan kerusakan rakus. Min hirsil mar'i alal mal wasyaraf lidinihi. Tidak kalah dengan kerusakan rakus yang ada pada diri seseorang, rakus harta dan rakus kedudukan. Kedudukan di sini tidak harus kedudukan politik. Namun kedudukan di sini ya dielulukan orang, dihormati orang, banyak yang sowan sambil bawa gula teh dan semacam itu. Maka itu kedudukan. Yang merusak lidinihi, agama seseorang. Maka serigala dilepas, serigala lapar dilepas di kandang kambing tentu merusak. Demikian juga rakus dengan harta dan kedudukan itu juga merusak agama seseorang. Kalau dibuat perbandingan, tidaklah yang pertama itu lebih merusak daripada yang kedua. Artinya ya kurang lebih kerusakannya imbang. Gimana kerusakan yang pertama? Mati semua. Kambing tadi mati semua, rusak semua. Maka demikian juga kasus yang kedua, rusak seluruh, rusak secara total agamanya. Fabayana, maka Nabi jelaskan bahasanya rakus dengan harta, rakus dengan kedudukan, itu punya kemampuan merusak agama, tidak kalah dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar yang dilepas di kandang kambing. Wadzalika bayyinun, dan ini adalah satu hal yang jelas. Karena agama yang terjaga, yang baik, tentu tidak akan ada padanya kerakusan semacam ini. Rakus harta, rakus kedudukan. Hal itu dikarenakan hati seorang hamba ketika dia merasakan manisnya menghambakan diri kepada Allah, manisnya cinta kepada Allah, maka lam yakun syai'un ahabu ilaihi min dhalik. Tidak akan ada sesuatu yang lebih dia sungkai daripada menghambakan diri kepada Allah dan mencintai Allah. Ya, karena hatta yuqaddimu alaihi, sehingga dia kalahkan rasa cintanya kepada Allah tersebut alaihi, karena untuk yang lainnya. Tidak mungkin itu terjadi. Dia sampai mengalahkan penghambaannya kepada Allah demi harta dan kedudukan. Kenapa? Karena dia telah merasakan manisnya penghambaan diri kepada Allah. Wabidzalika yusrafu an ahlil ikhlas lillahi asu' wal fahsya. Dan karena inilah, maka dipalingkanlah dari orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah segala keburukan dan segala bentuk dosa besar. Mereka terhindar dari maksiat secara umum dan dosa besar secara khusus. Itu sebabnya adalah karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Kemudian mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam tidak punya tendensi dalam beribadah kepada Allah kecuali mengharap ridha Allah. Maka dengan sebab ini, maka Allah selamatkan dan Allah hindarkan berbagai macam dosa dari orang-orang yang ikhlas. Namun orang yang ibadahnya itu ada tendensinya, ada maunya, ada udang di balik batunya, maka ketika muncul godaan untuk melakukan maksiat, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala biarkan dia sehingga dia pun terjumus ke dalamnya. Dan orang-orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi apapun, maka ketika datang godaan, Allah berikan badannya kekuatan cahaya iman sehingga menyebabkan dia memilih untuk menjauhi segala macam maksiat tadi. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Seperti itulah kami palingkan dari Yusuf segala macam dosa secara umum dan dosa besar secara khusus, karena dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang istimewa dan hamba-hamba kami yang tulus dan ikhlas. Kemudian Ibn Taimiyah juga mengatakan maksimal yang diinginkan oleh pencari kekuasaan adalah menjadi Fir'aun. Adalah bisa seperti Fir'aun, yaitu jadi raja. Karena kekuasaan yang paling tinggi itu. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi kepala negara, itu dia yang paling mentok. Habis itu tidak ada lagi. Yang paling mentok itu. Kalau bisa kepala negara terus-terusan, meskipun namanya republik, namun tetap terus-menerus. Seperti Fir'aun, ya, jadi raja. Karena itu maksimal, yang paling top di dunia kekuasaan. Tidak ada yang lebih dari itu. Maka maksimal yang diinginkan oleh orang yang harus kekuasaan, jadi raja. Gubernur masih kalah kan, masih ingin jadi naik lagi. Menteri masih kurang. Menjadi namun jadi RI 1, sudah enggak ada lagi RI 0 misalnya kan, sudah mentok. RI 1 sudah enggak bisa ada yang lebih atas lagi. Maka maksimal, kata Ibn Taimiyah, maksimal orang yang rakus kekuasaan, maksimalnya pengen seperti Fir'aun. Dan maksimal yang diinginkan oleh orang yang rakus dan pengumpul harta adalah kaya seperti Korun. Kalau bisa gimana, kuncinya saja sudah berat untuk dibawa. Kalau bisa, kartu banknya aja itu sudah berat untuk dibawa, karena begitu banyak kartunya, karena demikian banyak banknya, di masing-masing duitnya banyak-banyak. Maka maksimal yang diinginkan oleh orang yang rakus harta, ya, seperti Korun. Enggak ada orang kaya yang lebih Korun masalahnya. Maka kekayaan yang paling ideal, kaya yang kaya, Korun. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabi hala Fir'aun wa Korun. Dan Allah telah jelaskan dalam Al-Quran keadaan Fir'aun dan Korun. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimanakah dampak buruk orang-orang sebelum mereka. Kan orang-orang terdahulu lebih hebat dari mereka kekuatannya, dan lebih hebat dalam memakmurkan bumi. Orang-orang terdahulu itu lebih hebat dalam memakmurkan bumi. Gunung jadi perumahan itu orang-orang terdahulu. Orang sekarang gak bisa. Kemudian batu besar itu kemudian bisa jadi rumah. Ini teknologi orang terdahulu yang tidak bisa disaing oleh orang sekarang. Fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Lalu Allah siksa mereka dengan gara-gara dosa-dosa mereka. Wa makana lahum minallahi miwaq. Dan tidak ada pelindung dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, itulah kesenangan kampung akhirat yang kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, tidak pula menginginkan kerusakan. Wal akibatul lil muttaqin. Dan dampak yang baik hanyalah didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka menimbang surat Al-Qasas 83 ini, maka manusia terbagi empat kelompok sebagaimana pernah kita bahas, telah kita pernah jelaskan di awal kitab. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menginginkan uluan ala ardi, ala nas, bisa sombong bisa sombong terhadap banyak orang menginginkan kedudukan, dielulukan dan dinomor satukan. Di sisi yang lain dia juga menginginkan kerusakan di tengah-tengah bumi. Dan dimaksud dengan kerusakan dalam maksiat kepada Allah, inilah para raja, para penguasa yang merusak. Contohnya Fir'aun dan kelompoknya. Wa ha'ulaihum syirarul khalqi. Dan manusia yang tipikal semacam inilah sejelek-jelek manusia. Menginginkan kemuliaan, kekuasaan, menginginkan agar orang lain tunduk, dan dialah yang berkuasa, dialah yang bisa menyombongkan diri, dialah yang bisa membusungkan dada, dan dia ingin agar orang itu rusak. Allah Ta'ala berfirman, inna fir'auna ala fil ardi. Sungguh Fir'aun itu adalah sombong di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syia'an. Kemudian dia jadikan penduduk bumi, yaitu daerah kekuasaannya, yaitu Mesir, syia'an berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan, kemudian dia lemahkan satu kelompok di antara mereka, yaitu Bani Israel. Sehingga dia sembelihi anak-anak laki-laki Bani Israel, dan dia biarkan hidup anak-anak perempuannya. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh dia adalah termasuk orang yang merusak. Diatkan Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata man fi qalbi mithqal dharratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya seberat dharrah berupa kesombongan. Kemudian wala yadkhulun nar, dan tidaklah masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat seberat dharrah berupa iman. Wallahu a'lam. Maksud dengan la yadkhulun nar adalah dukhul al-khulud, masuk yang kemudian kekal di dalamnya. Maka ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, aku ingin agar pakaianku nampak rapi dan bagus, bersetrika, tidak ngepir, tidak lintingan, wanakli hasanan, dan sandalku pun sandal yang enak dipandang. Afa minal kibri zaka, apakah itu termasuk sombong? Maka Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, sejujurnya Allah itu adalah zat yang maindah dan menyukai keindahan dalam artian kerapian. Maka Allah suka tampilan yang rapi, yang sedap dipandang. Suka orang yang berpakaian yang tidak ngepir, yang rapi. Nah itu yang itu satu hal yang Allah sukai. Al-kibru batul haq, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang dimaksud dengan menolak kebenaran adalah daf'uhu, menolaknya, kemudian mengingkarinya, mengingkari kalau itu sebagai sebuah kebenaran. Ghamtun nas maknanya adalah merendahkan dan merendahkan orang lain. Inilah keadaan dan sifat orang yang menginginkan kesombongan dan kerusakan. Kemudian manusia kategori yang kedua adalah orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi, namun dia tidak menginginkan ketenaran dan kesombongan. Itulah para pencuri. Para pencuri. Mereka enggak ingin tenar. Masuk Quran tuh enggak ingin. Namun kalau pencurian ini terorganisir, maka kepala pencuri itu kelompok pertama. Wal mujrimin, dan inilah keadaan para perilaku-perilaku kriminal. Para pencopet, para pencoleng, dan semacam itu. Min safalatinas, yang mereka ini biasanya adalah orang-orang rendahan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menginginkan kesombongan di muka bumi namun tanpa menginginkan kerusakan. Itulah orang-orang yang punya agama, maka dia ingin sombong bihi dengan agamanya, dengan ilmu agamanya, dengan ketaatannya daripada orang lain. Dia menginginkan kesombongan, namun dia tidak menginginkan kerusakan. Dia anti dengan kerusakan dan kemaksiatan. Kemudian namun kelompok yang keempat, mereka lah ahlul jannah. Mereka lah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, tidak pula kerusakan. Ma'ana padahal mereka ini boleh jadi lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain. Namun mereka tidak ingin ketinggian, tidak ingin posisi tinggi, padahal dia yang lebih tinggi. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian merasa hina, jangan pula kalian bersedih hati. Wa antumul a'laun, karena kalian adalah orang-orang yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Fala tahinu wa tad'u ila salmi, maka janganlah kalian merasa hina, kemudian kalian mengajak damai kepada orang kafir yang ngajak perang. Wa'antumul a'launa, padahal kalian orang-orang yang lebih tinggi. Wallahu ma'akum, dan Allah bersama kalian. Walayatirakum, dan Allah tidak akan mengurangi a'malakum, nilai dan pahala dari amal-amal kalian. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, kemuliaan itu adalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Fakam, maka betapa banyak orang itu menginginkan kesombongan dan posisi yang tinggi, namun tindakannya tersebut tidaklah menambah dia kecuali tambah rendah. Dan betapa banyak orang yang dijadikan sebagai orang-orang yang tinggi, namun dia tidak menginginkan kedudukan yang tinggi, tidak pula menginginkan kerusakan. Kemudian tentang ulama usul, orang-orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, menjadikan agama sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Allah katakan watlu alaihim naba alladzina atainahu, maka bacakanlah kepada mereka berita tentang orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Artinya dia tahu kitab suci, tahu hukum Allah, tahu aturan-aturan Allah. Fansalakha minha, lalu dia keluar darinya. Insilah itu keluar, yang digunakan istilah keluar yang digunakan untuk ular ketika berganti kulit. Maka dia insalakha, dia tinggalkan kulit pertamanya. Dia tinggalkan kulit pertamanya dan dia berganti kulit yang baru, itu insalakha. Maka bagaimana orang itu insalakha keluar total? Nah, keluarnya enggak setengah-setengah, keluarnya totalitas. Maka kemudian dia keluar dari agama secara total. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian dia diiringi oleh setan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na, seandainya kami mau, larafa'nahu, niscaya kami akan tinggikan dia biha dengan ayat-ayat yang telah kami berikan, yaitu ilmu syar'i. Maka seandainya Allah mau, Allah akan muliakan dia sebagai dengan ilmu syar'i yang Allah berikan kepadanya. Namun kenapa tidak Allah tinggikan dia dengan ilmu? Walakinna akhlata ilal ardi, karena dia lebih cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawahu, dan karena dia mengikuti hawa nafsunya, seleranya. Maka ulama yang semacam ini, dia ngerti dalil namun dia jualan agama untuk mendapatkan agama, mendapatkan dunia. Jualan agama kemudian memakai istilah-istilah agama untuk mendapatkan dunia. Dalam keadaan dia itu ngerti dalil. Maka orang semacam Allah katakan nasihat kepadanya tidak ada manfaatnya, karena dia itu ngerti. Dalil malah lebih apal dia daripada kita. Namun dia jual agama untuk dapat kursi DPR. Maka mau dinasihati kayak apa? Sulit. Dia ngerti dalil. Famathalu, maka Allah katakan, maka permisalan dia kamasalil kab, seperti anjing. Maka ulama su' semacam ini Allah katakan anjing. Intahmil alaiya lahat, jika engkau usir anjing, dia melet. Otatuku, enggak kau usir, kau biarkan, ya lahat, melet juga. Mau dinasihati supaya enggak melet, tetap melet. Enggak dinasihati biarkan, dia tetap melet, kan? Maka nasihat enggak mempan. Mau dinasihati, mau dibentak, melet. Enggak dibentak, ya melet. Mau dinasihati ini, kamu jangan jualan agama, ya tetap jalan. Enggak dinasihati, ya tetap jalan. Maka kata Syekhul Islam, fahada mathalu alimisu, inilah gambaran ulama ahusa. Itulah ulama atau orang yang berilmu, ya'mal bikhilafi ilmihi, yang amalnya berbeda dengan ilmunya, berbeda dengan teorinya. Atau maaf, ini bukan perkataan Syekhul Islam, ini perkataan penulis. Kemudian berikutnya adalah perkataan Ibnul Qayyim. Wa ta'ammal, berkaitan dengan ayat tentang permisalan ulama usuk dengan anjing. Wa ta'ammal, dan renungkanlah kandungan dari ayat ini yang berisi celaan kepada ulama usuk. Wadzalika min wujuhin, maka celaan untuk ulama usuk yang ada dalam ayat ini ada dalam beberapa sisi. Yang pertama, dia tersesat setelah mendapatkan ilmu, memilih kekafiran daripada iman, amdan la jahlan, dan itu sengaja dan bukan karena tidak tahu. Kemudian orang tersebut Allah gambarkan meninggalkan iman seperti meninggalkan yang tidak akan kembali kepada iman selamanya, karena dia insalakha minal ayat, dia keluar dari ayat secara bil jumlah, secara total, sebagaimana ular tansalihu, keluar min qasriha dari kulit lamanya. Maka seandainya iman itu masih tersisa pada dirinya, sedikit iman itu tersisa pada dirinya, maka tidak akan disebut yan salih. Tidak ada sebutan yan salih kecuali berarti meninggalkan secara total. Kemudian orang tersebut setan mengejar dan menyusulnya. Setan yang mengejar dia, tidak dia dikejar setan, maka dia setanlah yang mengejarnya dan menyusulnya. Bihaisu artinya dhafara bihi, setan berhasil mengalahkannya dan menerkamnya. Walihada qala, oleh karena itu Allah katakan fa'atba'ahu syaitan, lalu setan mengikutinya. Dan di ayat ini Allah tidak mengatakan tabi'ahu syaitan, namun atba'ahu syaitan. Fa'ina fi ma'na atba'ah, maka atba'ah, maka dalam makna atba'ah, atrukahu wa lahaikahu, mengejar dan menyusul. Wa huwa ablag min tabi'ahu lafdan wa ma'nan, maka itu lebih dahsyat dari ungkapan tabi'ah, dari sisi makna, dari sisi lafad, dan dari sisi makna. Karena mengikuti enggak mesti harus pakai mengejar. Ya bisa cuma ya, sekedar diikuti dari kejauhan, sambil jalan kaki. Kalau mengejar, maka ada satu hal yang luar biasa. Tidak sekedar mengikuti. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.